Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sebagai peringatan penutup pembahasan, setelah kita mempelajari berwudu tiga kali, tiga kali kecuali mengusap kepala itu mustahab, dua kali kecuali mengusap kepala tetap satu kali, ya. Jadi dua kali, tiga kali, tiga kali kecuali mengusap kepala tetap satu kali itu hanya mustahab, ya. Dan maknanya sudah dijelaskan, dihitung satu kali basuhan itu, satu kali basuhan itu dianggap satu kali basuhan apabila basuhan itu menyeluruh, meliputi seluruh bagian anggota wudu itu. Meskipun berkali-kali menciduk air, meskipun dua kali menciduk atau tiga kali menciduk, jika satu kali cidukan masih ada bagian dari anggota wudu yang belum terbasuh sehingga butuh menciduk lagi untuk membasuh bagian yang ketinggalan, itu masih tetap dihitung satu kali. Jadi bagian yang sudah dibasuh tidak didobel, tapi bagian yang masih ketinggalan, ya, karena kehabisan air, menciduk air untuk membasuh bagian yang ketinggalan. Nah, itu baru satu kali, meskipun dua kali atau tiga kali menciduk. Jadi satu kali basuhan itu maksudnya satu kali basuhan yang menyeluruh. Setelah menyeluruh, kemudian dibasuh yang kedua kalinya yang juga menyeluruh. Itu maksudnya dua kali atau tiga kali, satu kali, dua kali, tiga kali. Nah, sebagai tambih peringatan bahwa puncaknya hanya tiga kali, ya, yang disyariatkan hanya tiga kali, tiga kali, kecuali kepala selalu diingat, syariatnya hanya satu kali, tidak lebih dari itu. Nah, jika lebih dari tiga kali untuk anggota-anggota yang dibasuh, lebih dari tiga kali, maka itu dibenci dalam syariat. Perkara itu merupakan sesuatu yang dibenci dalam syariat, lebih dari tiga kali. Nah, ada hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Amr bin Shu'aib an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Siapa kakeknya? Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Ingat, ini rantai sanad Amr bin Shu'aib an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Rantai sanad ini derajatnya hasan. Derajatnya hasan. Nah, jika rawi di bawah Amr terpercaya, diterima hadisnya, maka derajatnya hasan. Karena Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ini hasan derajatnya. Baik, kata Abdullah bin Amr ibn al-As, anna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo, berwudu, salasan tiga kali, tiga kali. Ingat selalu makna tiga kali, tiga kali itu mimbabit taglib, ya. Mimbabit taglib, yakni mendominankan yang dibasuh, yakni penyebutan yang dibasuh tiga kali, meskipun kepala diusap hanya satu kali. Jadi tiga kali, tiga kali, dua kali, dua kali, maksudnya selain kepala, karena kepala selalu satu kali. Itu syaratkan lebih dari itu. Nah, Nabi berwudu tiga kali, tiga kali. Waqal, dan Nabi mengatakan, hadal wudu'u, hada al wudu'u, inilah wudu, inilah wudu. Nah, yakni wudu yang syar'i. Faman zada, barang siapa menambah ala hada atas ini, barang siapa menambah atas ini lebih dari tiga kali, Faqad asa'a. Faqad asa'a. Sungguh dia telah berbuat jelek. Asa'a, berbuat jelek. Wa ta'adda. Wa ta'adda, melampaui batas. Wadzalama. Wadzalama, berbuat zalim terhadap dirinya, menganiaya dirinya, menzalimi dirinya. Hadis ini riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ibnu Hajar menilai sanadnya jayyid, bagus. Al-Albani menilainya berderajat hasan. Derajatnya di sisi Al-Albani hadis ini hasan. Nah, jadi kenapa dinilai hasan? Kalian sudah tahu, karena rantai sanad Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya itu hasan. Meskipun sebelum Amr, rawi-rawinya adalah thiqah, tingkatannya sahih, tetapi karena rantai Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya ini memang hasan. Jadi yang terendah yang dinilai, yang jadi patokan penilaian itu yang terendah. Nah, jadi hasan, puncaknya biasanya hasan rantai ini, rantai sanad ini. Baik. Nah, berdasarkan hadis, jika Nabi mengatakan barang siapa menama faman zada ala hadza hadza alwudu, faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa dhalam, ini la wudu, barang siapa menambah lebih dari ini, lebih dari 3 kali, maka sungguh dia telah berbuat jelek, dia melampaui batas, dia menganiaya diri, kira-kira hukumnya apa? Cukup kalau hanya dikatakan makruh? Ya, berat. Tampak dari hadis mengarah ke apa vonisnya? Kalau sampai dikatakan berbuat jelek, melampaui batas dan zalim menyadir, ke arah mana itu? Ke arah haram. Kan begitu, ke arah haram. Nah, oleh karena itu Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya tidak yakin orang yang menambah lebih dari 3 kali selamat dari dosa. Kata Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, tidaklah menambah lebih dari 3 kali kecuali orang yang berpenyakit. Jelas? Nukilan ucapan 3 imam ini, Abdullah bin Mubarak, Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, sudah mewakili ya masalah ini dalam memetik hukum dari hadis tersebut. Barakallahu fikum. Nah, sebelum kita beralih ke hadis yang ke-32 pada penomoran ana ya. Karena ana menggabungkan 1, 2, atau 3 hadis, meskipun sanadnya berbeda tapi maknanya sama, ya topik hadis itu sama, maka ana gabungkan jadi 1 penomorannya. Nah, ada 1 yang ana ingin susulkan, yaitu terkait dengan tata cara membasuh kaki sampai ke 2 mata kaki beserta 2 mata kaki. Yakni tidak ada hadis yang mengatur tata cara yang utama, mulai dari bagian mana gitu ya. Tidak ada tata cara yang ditetapkan dalam hadis, sama dengan mengatur membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku ya, sama siku. Tidak ada hadis yang mengatur tata cara yang utama dalam membasuhnya, mulai dari mana. Apakah mulai dari ujung jari ke siku atau dari siku ke ujung jari. Begitu pula ini, apakah mulai dari ujung jari kaki ya sampai kedua mata kaki atau dari bagian mata kaki dulu ke bawah, tidak ada hadis yang mengatur itu. Baik. Tapi ada dari Asy-Syafi'i, dan ada dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas fuqaha Syafi'iyah, mereka berpendapat lebih utama membasuh kedua kaki dalam keadaan ditegakkan. Dalam keadaan ditegakkan dengan memulai dari ujung jari jemari. Memulai dari ujung jari jemari. Jadi telapak kaki ditegakkan kemudian dibasuh dari mulai dari ujung jari jemari. Wallahu alam, itu ijtihad mereka. Ya, wallahu alam kebenarannya, persisnya. Karena hakikatnya tidak ada hadis yang mengatur, ya, menerangkan secara persis tata cara yang lebih utama dalam hal ini. Nah, kita beralih ke hadis ke-32. Kata Abu Al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh rahimahullah, wa an Aliyyin, dari Ali radhiyallahu anhu, fi sifati wudu'in nabi, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, dia berkata, Ali berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, wa masaha, dan Nabi alaihi wasallam, atau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, masaha, mengusap, bi ra'sihi, kepalanya, wahidatan, satu kali. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Baik. Hadis ini, sekarang penjelasan riwayat dulu ya. Penjelasan riwayat. Hadis ini juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Hadis Ali ini juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Ibn Hajar hanya menyebutkan dikeluarkan oleh Abu Dawud. Nah, selain Abu Dawud, juga hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Lafaznya secara lengkap itu mulai, yakni Ali menyifatkan wudu Nabi alaihi salatu wassalam, awalnya sama dengan Utsman. Hadis sebelumnya itu Utsman minta disiapkan wadah berisi air untuk wudu. Sama Ali radhiyallahu anhu juga begitu, minta disiapkan wadah bejana berisi air untuk wudu. Kemudian Ali berwudu untuk mencontohkan tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Ali memulai dengan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali seperti hadis Utsman. Ya, kemudian madmadah, kumur-kumur 3 kali. Ya. Kemudian ya, istinsyaq, menghirup air ke rongga hidung 3 kali. Nah. Baik, dan ingat kembali ya kaifiyah madmadah dan istinsyaq. Makanya di hadis Utsman dan juga di hadis Ali, dan nanti ada hadis tersendiri lebih detail, itu antara madmadah dan istinsyaq digandeng dengan huruf ataf, huruf menggandeng waw. Ya. Bukan summa, waw, karena cara pelaksanaan kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung, madmadah dan istinsyaq, adalah dengan satu cidukan yang sama. Satu cidukan yang sama. Meskipun detailnya adalah dahulukan kumur-kumur. Jadi menciduk satu kali untuk kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung dengan satu cidukan ini, tapi dahulukan kumur-kumur. Jadi ketika memasukkan air ke dalam mulut, sisakan, jangan dihabiskan, sisakan untuk hidung. Kumur-kumur, kemudian semburkan. Setelah itu lanjut dari sisa air tadi untuk istinsyak, kemudian istinsyak, semburkan keluar. Jadi dari satu cidukan yang sama, tapi urutannya kumur-kumur, kemudian istinsyak. Nanti akan ada detail penjelasan tentang ini, ada riwayat yang memperjelas dalam Sahih Muslim. Nah, dari hadis sahabat yang lain akan kita dapati nanti. Jadi bukan bersamaan begitu, bukan bersamaan sambil kumur-kumur istinsyak juga. Nah, ini susah ini. Nah, kumur-kumur dulu, keluarkan, kemudian istinsyak, keluarkan. Tapi dari cidukan yang sama. Kemudian Ali, yakni Nabi Asalam, membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke siku bersama siku 3 kali. Kemudian yang kiri juga demikian. Kemudian, nah ini, summa masaha bi ra'sihi mashatan wahidatan. Ini riwayat An-Nasa'i. Tadi riwayat Abu Daud yang ditampilkan di sini wahidatan. Nah, riwayat An-Nasa'i, summa masaha bi ra'sihi mashatan wahidatan. Ya, jelas. Kemudian Nabi Asalam mengusap kepalanya mashatan wahidatan, 1 kali usap. Nah, pada riwayat Abi Daud itu yang ditampilkan di matan, wahidatan, marratan wahidatan, 1 kali, ya, sama maknanya. Kemudian Nabi Alaihissalam yang ditentukan oleh Ali membasuh kaki kanannya, ya, sampai ke 2 mata kaki bersama ke 2 mata kaki 3 kali. Kemudian yang kiri juga demikian. Nah, jadi titik tekannya di sini yang diinginkan di sini oleh Ibnu Hajar menampilkan riwayat Ali dan dipotong hadisnya, yang ditampilkan hanya kutipan bagian mengusap kepala, bahwa Nabi mengusap kepalanya hanya 1 kali. Nah, ini memperjelas makna mengusap kepala pada riwayat Utsman. Riwayat Utsman sudah kita lewati. Untuk anggota-anggota wudhu lainnya yang dibasuh diperjelas 3 kali. 3 kali. Ketika disebutkan kemudian mengusap kepala, didiamkan, tidak disebutkan 3 kali. Artinya hanya 1 kali. Dan diperjelas yang riwayat Ali ini. Jelas-jelas dikatakan mashatan wahidatan, 1 kali usap. Riwayat Abi Daud, marratan wahidatan, 1 kali. Jadi ini menunjukkan bahwa yang benar dari riwayat hadis Utsman dan Ali, Rasulullah SAW hanya mengusap kepalanya hanya 1 kali. Nah, dengan demikian kita mengetahui dari penjelasan ini bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasul alaihissalam mengusap kepalanya 3 kali, riwayat itu salah, syadz, ganjil, salah. Jadi ada riwayat yang meriwayatkan dari hadis Utsman dan hadis Ali menyebutkan bahwa Nabi mengusap kepalanya 3 kali. Nah, riwayat itu riwayat yang syadz, keliru, salah. Ada sebagian rawi yang keliru meriwayatkan demikian, menyelisihi riwayat-riwayat yang benar dari hadis Utsman dan Ali. Nah, ini yang dipegang oleh jumhur, mengusap kepala hanya 1 kali. Tidak disyariatkan mengusap lebih dari 1 kali. Ini pendapat jumhur. Ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani, As-Sa'di, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Baik. Dari segi makna dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, dari segi makna dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, karena kepala itu diusap bukan dibasuh, jadi beda dengan anggota-anggota wudu lainnya. Anggota-anggota wudu lainnya itu dibasuh, adapun kepala diusap. Ya. Mengusap itu adalah rukhsah, keringanan, dan sudah kita lewati sisi hikmahnya. Kenapa kepala hanya diusap? Itu sifatnya rukhsah, keringanan. Oleh karena itu diringankan pelaksanaannya hanya satu kali. Seperti halnya rukhsah tayammum. Tayammum itu ya, mengusap wajah dan kedua telapak tangan hanya satu kali. Jadi gerakan mengusap itu hanya satu kali. Karena itu rukhsah, diringankan. Nah, seperti hanya mengusap khuf, kita akan pelajari nanti, mengusap khuf, punggung khuf, bagian atas punggung khuf, sebagai pengganti membasuh kaki. Membasuh kaki disyariatkan sampai tiga kali, tapi ketika kedua kaki mengenakan khuf atau kaus kaki, yang yakni yang larasnya di atas dua mata kaki, menutup dua mata kaki, memenuhi syarat-syarat untuk diusap, diusap punggungnya, ya, itu hanya satu kali. Tidak disyariatkan mengusap khuf, punggung khuf lebih dari satu kali. Jadi yang namanya gerakan mengusap itu rukhsah, keringanan, oleh karena itu hanya satu kali. Tidak bisa disamakan dengan membasuh. Baik. Hadis ke-33. Wa an Abdullah ibni Yazid ibni Asim, dari Abdullah ibni wa an Abdullah ibni Zaid ibni Asim. Nah, ma'ruf Abdullah bin Zaid bin Asim, dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, fi sifatil wudu, tentang sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Qal, dia berkata, wa masaha sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di ra'sihi, kepalanya, fa aqbala, maka Nabi alaihi salatu wassalam memulai dari depan. Fa aqbala yakni bada'a bima aqbala min ra'si, beliau memulai dari bagian depan kepalanya, itu makna fa aqbala. Biyadaihi, dengan kedua telapak tangannya. Wa adbara, menarik ke belakang, mengusapkan kedua telapak tangannya ke belakang dan mengembalikan lagi ke depan. Fa aqbala bi yadayhi wa adbara, maka Nabi alaihi wasallam mulai dari bagian depan kepalanya, menarik kedua telapak tangannya ke belakang, kemudian mengembalikan lagi ke depan. Muttafaq alaih. Semakin jelas dengan lafaz yang kedua yang ditampilkan di sini, wa fi laqdin, pada lafaz yang lain yang juga muttafaq alaih, bada'a, nah ini rinciannya, ya, bada'a bi muqaddami ra'sihi, Nabi alaihi salatu wassalam memulai dengan muqaddam, bagian depan, ra'sihi, kepalanya. Hatta zahaba, bihima sampai ya, hingga Nabi mengusapkan kedua telapak tangannya ke belakang, ila kofahu, sampai ke tengkuknya, ujung kepala di belakang yang berbatasan dengan tengkuk leher. Thumma, kemudian raddahuma, raddahuma, Nabi mengembalikan kedua telapak tangannya itu ke depan, ditarik lagi ke depan, kembali ilal makan, kembali ke tempat ya, alladhi, yang bada'a minhu, Nabi memulai darinya, bagian depan kepala. Nah, ini merincikan riwayat pertama di atas, fa'akbala biyadaihi wa adbara. Nabi SAW ya, dengan mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangannya mulai dari bagian depan, akbala wa adbara, menarik ke belakang, adbara wa akbala, dan menarik ke depan, kebaliknya tempat semula. Jadi dari depan ditarik ke belakang sampai ke tengkuk ya, yani bagian akhir kepala yang berbatasan dengan tengkuk leher, dan dikembalikan lagi ke depan. Baik. Penjelasan riwayatnya jelas karena ini muttafaq alaih. Adapun fikih hadis, hadis ini menunjukkan tiga hal. Tiga hal yang dipetik dari hadis ini. Tiga hal, tiga masalah yang dipetik dari hadis ini. Pertama, ini tata cara mengusap kepala yang lebih utama, yang afdal. Kata At-Tirmidzi setelah mengeluarkan hadis yang sama dalam sunannya, hadis Sunan At-Tirmidzi nomor 32. Kata At-Tirmidzi, hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu adalah hadis yang paling sahih dan paling bagus dalam masalah mengusap kepala. Hadis yang paling sahih dan paling bagus dalam masalah mengusap kepala. Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, kata At-Tirmidzi selanjutnya, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, yaitu Ishaq bin Rahowai, berpegang dengan hadis ini. Berpegang dengan hadis ini. Nah, jadi ini yang diamalkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Baik. Perhatikan Ibnu Qudamah dan An-Nawawi, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, An-Nawawi dalam Al-Majmu', menyebutkan tata cara penerapan hadis ini secara detail. Sebenarnya hadisnya kita sudah paham, Nabi memulai meletakkan kedua telapak tangannya ya di bagian, mulai dari bagian start, dari bagian depan kepala, Nabi menariknya ke belakang, mengusap ke belakang, kemudian mengembalikan ke depan ke tempat semula, ke belakang sampai ke tengkuk batasnya, ujung kepala, akhir bagian kepala yang berbatasan dengan leher ya, kemudian dikembalikan ke depan. Dengan ini menyeluruh. Begitu saja. Tetapi Ibnu Qudamah dan An-Nawawi menyebutkan tata cara yang lebih detail dalam memahami hadis ini ya, meskipun secara persis tata cara detail yang disebutkan oleh kedua imam ini tidak diperjelas di hadis, namun bagus untuk diamalkan supaya tidak ada bagian kepala yang luput. Keduanya menyebutkan caranya, kedua jari telunjuk ya diletakkan pada ujung depan kepala, dengan menempelkan, mempertemukan ujung jari telunjuk begini. Jadilah kedua jari telunjuk, telunjuk kanan dan telunjuk kiri ditempelkan di bagian depan dan dipertemukan ujungnya. Nah, dan meletakkan masing-masing dari kedua ibu jari pada rambut pelipis. Nah ini, rambut pelipis ini. Yang ini kan pelipis, di sini kan ada rambut kan yang menjuntai ke bawah di bagian pelipis ini. Nah, di sini diletakkan jari ibu jari, kedua ibu jari kanan kiri. Dan jari telunjuk dipertemukan di depan begini. Nah. Baik. Kemudian mengusapkan ke arah belakang. Gitu. Hingga mencapai ujung belakang kepala berbatasan dengan tengkuk leher. Kemudian usapkan kembali ke depan ke tempat semula. Nah, dengan cara ini tidak ada yang terlewat. Nah, jadi sebagaimana kami katakan, tata cara sedetail ini dirincikan, ya, jari diletakkan demikian, ibu jari demikian, tidak ada di hadis secara persis. Tetapi bagus untuk diamalkan. Anda kan tidak melakukan seperti yang disebutkan Ibnu Qudamah dan Nawawi, enggak masalah. Yang penting tata caranya dari depan ke belakang, ya, sampai ke bagian ujung kepala yang berkaitan dengan tengkuk leher, kemudian dikembalikan ke depan dan seluruh bagian kepala terusap, tidak ada yang lewat. Nah, jadi jika mau mengamalkan itu bagus, ya. Baik. Yang kedua, masalah kedua yang tercakup terkandung dalam hadis yang ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, batas akhir kepala yang diusap adalah ujung belakang kepala yang berbatasan dengan tengkuk. Ujung belakang kepala yang berbatasan dengan tengkuk. Tidak mengikuti panjang rambut yang terurai. Tidak mengikuti panjang rambut yang terurai. Karena perintah Allah SWT, instruksinya, ya, di ayat wamsahu biru'usikum, kepala yang diperintahkan. Kepala yang diperintahkan diusap, bukan rambut. Hanya saja rambut ada di kepala. Jadi batas kepala dari depan, yakni batas kepala kita sudah tahu berbatasan dengan wajah, yaitu bagian yang ditumbuhi rambut yang normal itu kepala. Bagian depan, samping juga begitu, ya, dan rambut yang ada di pelipis, nah ini bagian, ya, yang ikut di bagian yang mengikut kepada kepala. Ke belakang sampai ke ujung kepala, ujung belakang dan berbatasan dengan tengkuk, meskipun rambut turun ke bawah lebih panjang dari itu, tapi bukan mengikuti panjang rambut, tapi sesuai batas kepala di belakang, itu yang berbatasan dengan tengkuk. Nah, ini berlaku pada laki-laki dan wanita, tidak ada perbedaan. Nah, sebagaimana kata Ibnu Abi Syaibah, yakni Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, ya, sebagaimana kata Sa'id bin Musayyab, Imam Tabi'in, Sa'id bin Musayyab diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, sama antara laki-laki dan wanita. Ucapan Sa'id bin Musayyab dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad mausul, sambung dan disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq, yakni tanpa sanad. Dan ini sesuai dengan hukum kaidah, sesuai dengan kaidah bahwa hukum yang berlaku untuk laki-laki juga berlaku untuk wanita sama. Pada asalnya hukum itu sama antara laki-laki dan wanita sampai datang dalil yang membedakan antara keduanya dalam masalah tertentu. Dalam masalah itu, selama tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara wanita dengan laki-laki dalam masalah itu, maka pada asalnya sama. Dan di sini tidak ada dalil yang membedakannya. Nah, dengan demikian tidak disyariatkan mengusap tengkuk leher ini. Tidak disyariatkan diusap. Sebagian orang, subhanallah, secara berwudunya, ya, nanti akan datang penjelasan, sebagian orang ditepuk-tepuk saja ubun-ubunnya 3 kali. Kemudian tengkuknya 3 kali. Subhanallah. Nah. ubun-ubunnya 3 kali, kemudian tengkuk 3 kali. Padahal Nabi SAW berwudu, sudah kita dengar pada hadis ini, seluruh kepalanya dari depan sampai ke belakang dikembalikan ke depan 1 kali. Coba, ya. Ini karena kejahilan. Nah, jadi hadis ini Abdullah bin Zaid bin Asim ini dan hadis-hadis sahih lainnya menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengusap tengkuknya, tidak mengusap lehernya, yang berarti itu tidak disyariatkan. Jelas. Imam-imam seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, An-Nawawi, ya, Ibnu Hajar Al-Albani di zaman ini, mereka menegaskan bahwa tidak ada hadis yang benar menunjukkan disyariatkannya mengusap tengkuk leher, tidak ada. Oleh karena itu, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak disyariatkan mengusap leher tengkuk. Ini yang benar. Masalah yang ketiga yang tersisa tidak memungkinkan kita pelajari detail pada kesempatan ini karena waktu, tetapi yang ketiga itu adalah bahwa hadis Abdullah bin Zaid bin Asim ini menunjukkan bahwa wajib mengusap seluruh kepala. Tidak boleh ada yang luput. Nah, namun yang mungkin anda sampaikan sebagai penutup di sini, tambih untuk wanita. Nah, ini wanita banyak yang bingung bagaimana cara mengusap kepalanya karena rata-rata notabenenya wanita itu panjang rambutnya. Nah, ada sebagian wanita cara mengusap kepalanya, dia usap dari depan seperti hadis ini, ketika sampai di bagian ujung kepala belakang yang berbatasan dengan tengkuk, dia angkat tangannya kemudian dia sisipkan tangannya di balik rambutnya. Kemudian dia usap sehingga itu rambut terurai, kan begitu. Kata Ibnu Utsaimin dalam fatwanya, tidak begitu. Sama antara laki-laki dan wanita, sudah kita dengar. Ya. Nah, Nabi sendiri kan panjang, rambutnya kan panjang. Nah, sampai ke bahu. Baik. Jadi, tampak dari hadis, ketika sampai ke bagian tengkuk, Nabi mengembalikan lagi ke depan. Dan tidak diangkat tangan itu disisipkan di balik rambut. Tidak. Langsung saja begitu. Kan mengusap kepala itu kan tidak perlu keras-keras ditekan sejadi-jadinya begitu sehingga terikut rambut, kan tidak. Ditempelkan aja lembut. Diusapkan, yang penting terusap. Ketika sampai di bagian ujung kepala belakang berbatasan dengan tengkuk, kembalikan lagi dengan lembut ke depan. Jadi enggak ada masalah. Nah, begitu. Baik laki-laki yang mungkin ada yang panjang rambutnya ataupun wanita yang matanya panjang rambutnya, seperti itu. Jadi jangan diangkat untuk kemudian dimasukkan di balik rambut. Nah, ya ini tadi ada keterangan Ibnu Utsaimin masalah ini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah.